sudutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Dapat terjadi temuan dengan seorang yang mempesona ku di hadir ini, tak terpadu janji. Harus menghadapiku, tetapkan impianku bersama kasihku, tertuju bersatu. Oh, oh, derap langkah bersama, alunan irama seiras sekata. Terpadu janji, tak mungkin kan ku ingari. Apa daya ku, ku harus menghadapi. Ladies and gentlemen, give it up for Om Chandra Darusman di audio. Oh, apa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku? Hadiri ini tak terpadu janji. Hadapi diri. Wow, video Diano luar biasa.